Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kitab Tarkhis Ahkamul Janaiz, masih pada bab tentang perkara-perkara yang wajib bagi orang yang sakit. Terakhir disebutkan poin yang ketujuh, seseorang yang menderita sakit yang parah, yang khawatir mengantarkannya kepada kematian, boleh bagi dia berwasiat dengan sepertiga dari hartanya dan tidak boleh lebih dari itu. Bahkan yang afdal, yang utama, kurang dari sepertiga, seperempat atau seperlima. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dalam As-Sahihain yang menjelaskan tentang sakitnya Sa'ad yang dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu Sa'ad minta arahan, minta bimbingan dari Nabi tentang wasiat. Sa'ad bertanya, "Bolehkah saya berwasiat dengan 2/3 hartaku, karena aku hanya memiliki seorang putri sebagai ahli warisku. Boleh tidak berwasiat dengan 2/3 hartaku?" Nabi menjawab, "Tidak boleh." "Kalau setengah?" Nabi juga sama menjawab, "Tidak boleh." "Kalau sepertiga?" "Ya, as-sulusu wa sulusu katsirun." "Ya, boleh sepertiga." Dan berwasiat dengan sepertiga harta itu sudah termasuk jumlah yang banyak. Sehingga dari kalimat ini Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, "Aku berharap, aku mengharapkan atau menginginkan manusia itu menurunkan wasiatnya dari sepertiga ke seperempat." Dikarenakan Nabi mengatakan as-sulusu katsirun. Berwasiat dengan sepertiga harta itu sudah jumlah yang banyak. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah melanjutkan pada poin yang 8, qala wa yushhidu ala dhalika rajulaini adlaini muslimaini. Dan hendaknya orang yang akan berwasiat tersebut mempersaksikan wasiatnya dua orang yang adil yang beragama Islam, atau dia ketika berwasiat hendaknya ada dua orang saksi muslim yang adil yang menyaksikan atau sebagai saksi atas wasiatnya tersebut. Fa illam yujada farajulaini min ghairil muslimina. Namun kalau tidak dijumpai dua orang muslim yang adil sebagai saksi atas wasiatnya, maka boleh yang mempersaksikan atas wasiatnya tersebut dua orang laki-laki juga, tapi dari kalangan selain muslimin alias orang kafir. Ala ayyus tawthaqa minhuma inda syakki bisyahadatihima. Dengan dia mencari kepastian atau sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dari keduanya ketika adanya keraguan pada persaksian keduanya, yakni dua orang saksi tadi dari selain muslimin sebagai bukti yang menjadi penguat atau saksi atas wasiat dia tersebut. Hasba ma jaa bayanuhu fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana telah datang penjelasan tentang disyariatkannya adanya saksi dalam masalah wasiat. Dijelaskan atau datang penjelasannya dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah 106 sampai 108. Cukup panjang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyyati tsanani dzawa 'adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di ssalati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu shahadatallah inna idzal laminal athimin fa in usira ala annahuma istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminadh dhalimin dhalika adna ay ya'tu bishahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, atau apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian menjelang ajalnya karena sudah sangat parah sakitnya, dia merasa mau meninggal dunia, dan dia akan memberikan wasiat, maka hendaknya wasiat itu disaksikan dengan dua orang yang adil di antara kalian, atau dua orang yang lain min ghairikum, dari selain agama kalian yang berlainan agama, jika kalian mengadakan perjalanan di muka bumi lalu kalian mendapatkan bahaya kematian, terancam kematian dalam keadaan safar, maka hendaknya berwasiat dan wasiatnya dipersaksikan oleh dua orang muslim yang adil, atau kalau enggak ada boleh dua orang laki-laki dari kalangan selain muslimin. Engkau atau kalian tahan kedua saksi tersebut setelah sholat untuk bersumpah, maka keduanya, kedua saksi tersebut bersumpah dengan nama Allah jika kalian ragu atas keduanya, di mana kedua saksi tersebut mengatakan la nashtari bihi samana, kami tidak akan menukar wasiat tersebut atau persaksian tersebut dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seorang walaupun terhadap hari kerabat, dan kami tidak akan menyembunyikan persaksian Allah, karena sesungguhnya kalau kami menukar persaksian ini dengan harga yang murah berupa curang dan kami menyembunyikan persaksian Allah, maka ketika itu kami termasuk orang-orang yang berdosa, benar-benar termasuk orang-orang yang berdosa. Lalu apabila diketahui bahwasanya keduanya melakukan suatu dosa, yakni terbukti curang dalam masalah persaksian tersebut, menyembunyikan wasiatnya, atau yang lainnya, maka hendaknya dua orang yang lain di antara ahli warisnya, ahli waris mayit atau yang akan meninggal dunia, yang berhak, yang lebih dekat kepada yang sudah meninggal dunia, mengajukan tuntutan untuk menggantikan keduanya, kedua orang saksi yang telah curang tadi. Lalu keduanya pengganti ini dari kalangan ahli warisnya bersumpah dengan nama Allah bahwasanya persaksian kami lebih berhak daripada persaksian kedua orang tersebut, dan kami tidak berbuat aniaya, tidak melampaui batas. Karena sebenarnya kami kalau melampaui batas, maka benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Itu adalah perbuatan seperti itu, mengadakan saksi bagi wasiat, itu lebih dekat untuk menjadi apa namanya, zalika adna ayatu bisyahadati ala wajhiha. Hal itu untuk menjadikan para saksi lebih mengemukakan persaksiannya sebagaimana yang sebenarnya, agar mereka lebih bisa mendatangkan persaksian sesuai dengan yang sebenarnya, atau agar mereka, menjadikan mereka lebih takut kalau sumpah mereka itu dikembalikan kepada ahli warisnya setelah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah, serta dengarlah hal kalian perintah Allah, dan Allah tidaklah memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini tentang masalah wasiat yang hendaknya dipersaksikan oleh dua orang muslim yang adil atau yang lainnya dari kalangan selain muslimin. Kemudian yang ke-9, wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina alladhina yarithuna minal musi fala tajuzu li'anna mansukhatun bi ayatil mirasi. Adapun wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat atau keluarga yang mewarisi harta si mayit yang memberikan wasiat, maka tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Mengapa? Dikarenakan wasiat kepada ahli waris, orang tua dan kerabat yang mewarisi harta si mayit, itu mansukhah, dihapuskan hukumnya, bi ayatil mirasi, dengan ayat yang menjelaskan tentang warisannya. Ayat yang menjelaskan tentang wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat telah disebutkan dalam poin yang ke-6. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Al-Baqarah 180. Telah diwajibkan atas kalian apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, apabila dia meninggalkan harta yang banyak, apa yang diwajibkan? Al-wasiyatu, wajib berwasiat. Bagi siapa? Bagi yang memiliki harta yang banyak dan dia mau meninggal dunia, datang tanda-tanda kematian kepadanya, sakit yang parah dan yang sejenisnya, dia sudah merasa ajalnya dekat dan dia memiliki harta yang banyak, maka wajib berwasiat. Disebutkan di ayat ini lil walidaini, untuk kedua orang tua, itu lafaznya. Wal aqrabina, dan cari kerabat, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak atau kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, yakni wasiat, ayat ini yang berisi wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang mewarisi harta si mayit, itu dihapus hukumnya dengan ayat yang menjelaskan tentang warisan, yaitu An-Nisa ayat 7-12. Secara detail disebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris. Ayat tentang warisan itulah yang menghapus ayat yang berisi wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang mewarisi. Wa bayyana dzalika, dan hal itu, adanya ayat yang menghapuskan ayat yang lainnya tentang wasiat, ayat warisan menghapus tentang ayat yang berisi wasiat kepada orang tua, itu dipertegas dan dijelaskan oleh Rasulullah. Wa bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atammal bayani fi khutbatihi fi hajjatil wada'i. Dan hal itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan keterangan penjelasan yang paling sempurna dalam khutbah beliau di Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji terakhirnya beliau di tahun ke-10 Hijriyah. Faqala, maka dalam khutbah tersebut di Hajjatul Wada', Nabi menegaskan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah sungguh telah memberikan kepada setiap orang akan haknya, memberikan hak kepada seluruh ahli waris yang mewarisi harta si mayit. Allah sudah memberikan kepada semuanya hak-haknya, termasuk orang tua dan kerabat yang mewarisi. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris, bagi orang yang mewarisi si mayit. Hadis ini bukan sebagai nasikh, penghapus ayat yang berisi wasiat bagi kedua orang tua. Bukan. Yang menghapuskan mana? Ayat yang menjelaskan atau berisi tentang warisan. Itu ayat yang menghapus ayat yang berisi wasiat kepada orang tua. Adapun hadis sifatnya menegaskan. Menegaskan ayat tersebut yang menghapus ayat lain yang berisi wasiat untuk kedua orang tua. Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanadnya hasan dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sahih Sunan Abi Dawud dari sahabat Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Itu yang ke-9. Yang ke-10, wa yahrumul idraru fil wasiyati, dan diharamkan memberikan bahaya, kemudaratan dalam wasiat. Tidak boleh wasiat yang berisi sesuatu yang memudaratkan atau yang mengurangi hak sebagian ahli waris. Ka'ayusiya bihirmani ba'dil warasati min haqqihim minal irsi. Seperti seseorang berwasiat agar sebagian ahli waris tidak mengambil atau tidak mendapatkan bagian warisannya. Ini jelas haram hukumnya. Seseorang yang akan meninggal dunia, dia berwasiat, si fulan anaknya yang paling besar, katanya, anak saya yang paling besar, tidak boleh dapat warisan. Nah, ini wasiat yang haram, tidak boleh. Wasiat yang berisi penghalangan sebagian ahli waris dari haknya terhadap warisan tersebut. Au yufaddila ba'dhum 'ala ba'dhin fihi, atau seseorang berwasiat yang isinya agar sebagian ahli warisnya dilebihkan bagiannya daripada sebagian yang lainnya. Misalkan dia berwasiat anaknya yang paling kecil, yang bungsu agar diberi harta warisan lebih banyak. Ini enggak boleh. Jangan sampai karena alasan dia masih kecil butuh biaya banyak sehingga warisannya dilebihkan atau diberikan wasiat ya, bagiannya harus lebih dari yang lain, tidak boleh. Kalau ahli waris yang lain ingin memberi ya silakan, tapi kalau berwasiat seperti itu maka tidak boleh. Karena ini berarti menggugurkan atau menzalimi sebagian ahli waris, memudaratkan, bahayakan, mengurangi hak sebagian ahli waris. Hal ini dilarang atau diharamkan liqaulihi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai 12. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. An-Nisa ayat yang ke-7. Bagi kaum laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, ibu bapaknya, dan juga kerabatnya. Demikian pula bagi kaum wanita mendapatkan bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai suatu bagian yang telah atau menurut bagian yang telah ditetapkan dalam syariat. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman di ayat ke-12 An-Nisa, min ba'di wasiyyati yusa biha aw dainin ghayra mudhar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Setelah dipenuhi wasiat yang telah dia buat atau hutang, dibayarkan hutang, setelah dibayarkan hutangnya, hutang si mayit, setelah dipenuhi wasiat yang telah dia buat atau hutangnya, setelah dibayarkan hutangnya, tanpa memudaratkan, membahayakan atau merugikan ahli warisnya atau sebagian ahli warisnya, wasiatan min Allah, sebagai wasiat atau syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Disebutkan di sini wasiyatin yusa biha aw dain, wasiat dulu baru kalimat hutang. Di antara faedahnya adalah agar kita memperhatikan wasiat. Biasanya wasiat itu kurang diperhatikan, maka disebut di awal. Walaupun sebenarnya urutannya adalah hutang dulu, dibayar, baru setelah itu wasiat. Tidak boleh dia punya hutang banyak kemudian dia juga berwasiat, wasiat didahulukan, tidak boleh. Hutang dulu dibayar, kalau ada lebih baru tunaikan wasiatnya, selama kurang dari sepertiga atau tidak melebihi sepertiga ke bawah. Waliqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la darara wa la dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Man darra darrahullahu, siapa yang berbuat kemudaratan, berbuat sesuatu yang membahayakan, merugikan orang lain, maka Allah akan timpakan kepada dia bahaya atau kemudaratan. Wa man syaqqa syaqqahullahu, dan siapa saja yang berbuat dengan suatu perbuatan untuk memecah belah, maka Allah akan jadikan dia terpecah atau tercerai berai. Atau siapa yang menentang syariat Allah, maka Allah akan cerai beraikan urusan dia. Hadis ini riwayat Al-Imam Ad-Darqutni dan Al-Hakim dengan syarat yang hasan, disebutkan dalam kitab Al-Irwa. Yang ke-11, wal wasiyatu al-ja'iratu batilatun mardudatun. wasiat yang jairah, yang berisi kezaliman, berisi kecurangan seperti tadi, wasiat yang isinya agar sebagian ahli warisnya, bagian warisannya dilebihkan daripada yang lainnya, ini wasiat yang jairah, yang berisi kezaliman, kecurangan, kelaliman, itu batilah. Wasiat yang batil, mardudah, tertolak, tidak sah, tidak boleh ditunaikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis yang masyhur, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang terakhir sini 12, walamma kana al-ghalibu ala katsirin minan nasi fi hadha az-zaman al-ibtida'a fi dinihim wa la siyama fi ma yata'allaqu bil janaizi kana min al-wajibi ayusiya al-muslimu bi ayyu jahaza wa yudfana ala sunnati. Karena yang mendominasi pada banyak manusia di zaman sekarang adalah perbuatan baru, ibtida' dalam agama mereka, terlebih lagi dalam urusan pengurusan jenazah, maka termasuk perkara yang wajib adalah seorang muslim berwasiat kepada keluarganya, ahli warisnya, agar jenazah dia diurus dan dia dikuburkan sesuai dengan sunnah. Amalan biqouli ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilabun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang di atas neraka tersebut ada para malaikat yang kasar, yang kaku dan kasar, yang mereka tidak bermaksiat kepada Allah dalam apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. At-Tahrim ayat yang ke-6. Walidzalika kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusuna bidzalika. Karena itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan hal itu. Yang mereka terbiasa, para sahabat berwasiat kepada keluarganya agar jenazahnya diurus sesuai dengan sunnah Nabi. Wal atharu anhum bima dzakarna katsiratun. Atar-atar dari para sahabat tentang apa yang telah kami sebutkan tadi itu banyak, tentang wasiat agar jenazahnya diurus sesuai dengan sunnah. Taraja fil asli, silakan merujuk kepada kitab asli, minha an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, di antaranya athar atau hadis dari Hudzaifah yang berkata, idza ana mittu fala tu'dhinu bi ahadan, apabila aku mati maka janganlah kalian mengumumkan kematianku kepada siapapun, kata beliau. Fa inni akhafu an yakuna na'yan, karena sesungguhnya aku khawatir kalau kematianku diumumkan kepada yang lain, ini termasuk an-na'yu, pengkhabaran kematian yang dilarang. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil nahyi, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dari an-na'yu, pengumuman kematian. Ini menunjukkan beliau Hudzaifah sangat berhati-hati jangan sampai terjatuh dalam apa yang dilarang oleh Nabi. Tapi kalau sifatnya memberitahu dengan tujuan untuk mengurusi jenazah, maka tidak masalah itu. Yang penting tujuannya untuk mengurusi jenazah atau agar kaum muslimin sholat. Bukan untuk membanggakan si pula meninggal, ayo ramai-ramai kita mendatanginya. Untuk membanggakan atau memamerkan, mensyiarkan si fulan yang terkena, diumumkan dengan luar biasa, jangan. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار كرنيلة الإمام النووي رحمه الله تعالى berkata di dalam kitab beliau Al-Adhkar, Wa istahabbu lahu istihbaban muakkadan, dan disunahkan bagi seseorang yang akan meninggal dunia dengan sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkad, muakkadah. Apa? Ayusiyahum bijtinabi ma jaratil adatu bihi minal bida'i fil janaizi wa yu'akkida al ahda bidzalika, yaitu seseorang hendaknya berwasiat kepada keluarganya agar mereka menjauhi apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, yaitu berupa perbuatan bid'ah berkaitan dengan pengurusan jenazah, dan dia hendaknya menguatkan hal itu dalam wasiatnya dengan disaksikan oleh sekian orang, ditulis dengan betul, dengan benar, disaksikan dan dijaga wasiatnya agar keluarganya benar-benar memperhatikan masalah ini, yaitu agar jenazah dia diurus sesuai dengan sunnah dan agar keluarganya meninggalkan, menjauhi semua perkara bid'ah yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, baik dalam masalah mensolati, mengkafani, menguburkan ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Selesai. Nanti insyaAllah kita akan lanjutkan pada fasal yang kedua tentang talqinul muhtadhar, mentalqin orang yang mau meninggal dunia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.